إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Senantiasa wasiat taqwa kita ingatkan kepada segenap kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah jalla wa ala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah jalla jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surah, yaitu surah Al-Asr, kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia sungguh benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beramal saleh, kemudian orang yang saling mewasiatkan di dalam kebenaran dan kebaikan, kemudian orang yang saling mewasiatkan dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr, demi masa atau demi waktu, yang mana waktu atau masa ini merupakan ajang perlombaan manusia di dalam beramal dan berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana manusia bermacam-macam jenisnya di dalam menggunakan waktunya. Ada yang menggunakan waktunya dengan penuh ibadah, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki umat manusia. Ada juga yang membiarkan waktunya begitu saja sia-sia tanpa ada artinya. Dan bahkan ada yang waktunya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada kebatilan, menghancurkan umat manusia sehingga menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang kedua dan kelompok yang ketigalah yang menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atau waktu, semua akan merugi melainkan orang-orang yang memiliki empat kriteria yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu tepatnya pada surat Al-Asr, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi orang yang atau keluar dari orang-orang yang merugi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman yang dimaksud adalah seseorang beriman, meyakini serta mengerjakan segala bentuk konsekuensi dari keimanannya. Tentunya iman yang dimaksud di sini adalah iman yang dibangun di atas ilmu. Tanpa ilmu, seseorang tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmulah yang membuat diri-diri seseorang itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan bagi setiap muslim untuk berilmu, untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu tentang apa? Ilmu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kita harus mengenal perintah-perintahnya. Kita harus mengenal larangan-larangannya. Dan begitu pula kita harus mengenal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai beliau? Bagaimana kita mengikuti jejak-jejak beliau? Bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan juga kita harus mengilmui bagaimana agama Islam ini kita ikuti sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah iman yang dimaksud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita semua untuk menuntut ilmu agama, sehingga iman itu bisa berada di dalam kalbu kita dengan ilmu yang kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua yang bisa membuat kita keluar dari golongan orang-orang yang merugi adalah wa'amilus salihat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh, yaitu beramal dengan amalan-amalan yang kita sudah mengilmui. Seseorang tidaklah dikatakan orang yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Sebagaimana diucapkan oleh seorang imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang yang berilmu akan tetap menjadi bodoh walaupun ilmunya setinggi langit, dia tetaplah orang yang bodoh sampai dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Perkataan ini sangatlah mengandung makna yang sangat dalam. Betapa ruginya orang-orang yang berilmu, menuntut ilmu sebanyak mungkin, namun dia enggan untuk mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang seperti ini masih tergolong orang yang merugi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Karena dia belum mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari, sementara Allah Subhanahu wa taala hanya mengecualikan orang-orang yang merugi adalah orang yang berilmu dan orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga yang bisa membebaskan seseorang dari kerugian adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tugas-tugas para Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan hakikat agama ini dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya, ucapan yang paling baik adalah ucapan orang-orang yang ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah." Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, ketika kita telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berdakwah di jalan Allah, maka hendaknya kita bersemangat untuk mendakwahkan apa yang telah kita ketahui, mengajar manusia untuk memahami agama ini dengan baik, meluruskan mereka dari jalan-jalan yang sesat. Oleh karena itu, suatu yang mengherankan, orang yang memiliki ilmu, orang yang mampu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dia bersantai-santai atau enggan untuk menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah bersabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang keempat ini adalah bersabar atas gangguan yang dihadapi, yaitu ketika menyeru dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat, itu halnya kita mencegah mereka dari perkara-perkara yang syahwat. Kita mengekang syahwat mereka, keinginan-keinginan mereka, dan juga kita mencegah mereka dari adat istiadat yang menyelisih syariat. Jadi wajar-wajar saja ketika mereka memerangi kita, mereka mencaci maki kita dikarenakan apa yang kita sampaikan itu bertentangan dengan pemahaman-pemahaman mereka. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita harus bersabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dicaci maki, kita harus tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang sebelum beliau, mereka juga diuji dengan umat yang mereka dakwahkan. Mereka dicaci maki, bahkan ditumpahkan darahnya terkadang, mereka tetap bersabar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh perbedaan ujian di zaman kita sekarang ini para dai dibandingkan ujian para nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan sesungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan mereka terhadap dakwah yang mereka sampaikan, sampai datanglah pertolongan kami terhadap mereka." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah empat perkara yang menjadikan seseorang bisa lolos dari kerugian yang nyata yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali empat hal yang telah kita sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan empat hal tersebut tanpa terkecuali. sehingga kita bisa tergolong dari orang-orang yang beruntung lawan dari orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dua hal terakhir yang disebutkan dari pengecualian dari orang-orang yang merugi, yaitu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, di dalamnya mengandung al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mencegah seseorang dari kemungkaran dan memerintahkan kepada kebaikan, yang mana ini adalah perkara yang menjadikan umat ini mulia dibandingkan segenap umat-umat yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, bertakwalah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudkanlah keutamaan umat ini sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keutamaan khusus bagi umat ini adalah ketika mereka menyampaikan kebenaran dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Insyaallah ketika kita menerapkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dakwah yang kita jalani, dakwah yang kita tempuh akan berhasil insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi masyarakat kita. Bahkan mungkin bisa lebih dari apa yang kita harapkan ketika al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar terus kita terapkan di tengah-tengah manusia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.